as-salah. Adab as-salah. Salat itu lughatan ad-du'a. Salat menurut bahasa adalah ad-du'a, berdoa. Ada yang mengatakan mutlakon, doa baik atau doa yang jelek. Ada yang mengatakan bi khairin, doa yang baik. Jadi kalau sholat itu berarti doa yang baik menurut bahasa. Adapun menurut syariat, sholat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim ghaliban. Perkataan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Ghaliban pada umumnya. Pada umumnya sholat itu ada perkataan, ada perbuatan. Tapi ada kalanya sholat itu hanya perbuatan tanpa perkataan, atau perkataan tanpa perbuatan. Seperti sholatnya orang bisu. Dia hanya berbuat, berdiri, rukuk, i'tidal tanpa ada ucapan, tanpa ada perkataan. Ada perkataan tanpa ada perbuatan. Orang yang diikat. Orang yang diikat, dia wajib sholat. Tapi dia hanya bisa berbuat, berkata, enggak bisa berbuat, enggak bisa berdiri, enggak bisa rukuk, enggak bisa i'tidal dan yang lain sebagainya. Tapi dia bisa membaca. Membaca Fatihah, membaca surat, kemudian membaca doa rukuk, doa i'tidal, doa sujud, doa duduk, di antara dua sujud, tapi enggak bisa berkata. Ada yang enggak bisa kedua-duanya, enggak bisa berkata, enggak bisa berbuat. Di salatnya orang bisu. Jadi ikat. Dia enggak bisa berkata karena bisu, enggak bisa berbuat karena diikat. Nah, itu salat. Ada perkataan, ada perbuatan. Yang mana dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Itu salat dalam segi bahasa. Nah, salat ini dinamakan dengan salat karena apa? Silatun bainal abdi wa rabbi. Sumiyat salatu salatan li'anna silatun bainal abdi wa rabbi. Dinamakan salat itu dengan salah karena penghubung, menyambung antara hamba dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita salat ini ngobrol, ngomong dengan Allah. Karena itu enggak pantas kalau kita salat itu awur-awuran, asal-asalan, enggak pantas. Karena itu kita ngobrol dengan Allah. Kalau kita ngobrol dengan guru, dengan orang tua atau orang yang lebih tua kita tanpa memperhatikan, tanpa memperhatikan, kurang ajar. Apalagi di sholat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala harus dengan benar, harus dengan sempurna, jangan asal-asalan. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, sholat ini awal diwajibkannya oleh Allah untuk Nabi Muhammad di malam Isra Mi'raj. Awal diwajibkannya oleh Allah kepada Nabi Muhammad sholat itu awal saat Isra Mi'raj. Bukan berarti sebelumnya enggak ada sholat. Ada sholat. Sebelumnya ada sholat. Kenapa? Para nabi juga mendapatkan kewajiban sholat. Para nabi juga ada wudu. Kalau ada wudu pasti ada sholat. Sebagaimana di dalam hadisnya wudu, Rasulullah mengatakan ada wudu'i wa wudu'ul anbiya min qabli. Ini wudu'ku dan wudu'nya para nabi sebelum. Berarti para nabi dulu juga wudu. Sama, tapi jelas ada perbedaannya sedikit. Sholat juga gitu, para nabi dulu juga sholat. Buktinya apa? Saat Isra dan Mi'raj, sebelum Rasulullah bertemu dengan Allah, kan berarti belum mendapatkan kewajiban perjalanan Isra dan Mi'raj. Ketika nabi berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa nabi mengimami para anbiya sholat. saat itu belum menjadi wajib buat Nabi Muhammad, karena baru Allah wajibkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya setelah bertemu dengan Allah. Kewajiban itu nggak semuanya langsung, karena saat Nabi kecil belum ada kewajiban sholat, belum ada kewajiban puasa, belum ada kewajiban zakat, haji dan umrah. Setelah Nabi diangkat menjadi Nabi, tidak langsung juga saat itu wajib semuanya. Sholat langsung wajib, puasa langsung wajib, enggak. Bertahap. Ada yang tahun kedua. Ada yang tahun kedua seperti zakat, sholat dan yang lain sebagainya. Berbeda, kewajibannya itu bertahap. Yang jelas sholat ini sudah ada sejak, tapi baru diwajibkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan umatnya ketika Nabi setelah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perjalanan Mi'rajnya. La salatati fa idza faragta min taharatil hadath wa taharatil khabath fil badani wa thiyabi wal makan wa min satril awra min asura ila rukbah fastakbiril qiblata qa'iman mujawizan baina qadamaika bihaitsu la tadumuhuma. Maka jika kamu telah selesai dari bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, juga setelah bersuci daripada najis, baik itu di badan, pakaian dan tempat, juga setelah selesai daripada menutup aurat, kalau laki-laki minasurati ila rubah, dari pusar sampai ke lutut, dari pusar sampai ke lutut. Kalau perempuan, seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ya kan? Nah, ini menunjukkan apa? Sebelum sholat ada syarat di luar sholat yang harus kita lakukan. Sholat ini ada syarat sebelumnya, ada syarat di tengah-tengah sholat, ada syarat setelah sholat, atau dari awal sampai akhir. Jadi ada syarat sebelum, ada syarat di tengah-tengah sholat, ada syarat dari awal sholat sampai akhir. Berbeda. Ya. Nah, syarat sebelum sholat itu yang pertama harus apa? Taharatul hadatsain, suci dari dua hadas. Hadas kecil yang mewajibkan dengannya wudu, yang wajib karenanya wudu, atau hadas besar yang wajib karenanya mandi besar. Ada taharatun najasa minatsaubi wal badani wal makan, membersihkan, mensucikan najis yang tidak dimaafkan. Karena ada najis yang maaf, karena ada najis yang dimaafkan. Ini najis yang tidak dimaafkan. Wajib mensucikan najis yang tidak dimaafkan dari badannya orang yang sholat, pakaian yang dipakai untuk orang yang sholat, dan tempat yang dipakai untuk sholat itu harus bersih dari najis yang tidak dimaafkan. Kemudian juga wajib menutup aurat. Lah, auratnya laki dengan perempuan di dalam sholat tidak sama. Kalau laki itu mutlakon, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, ma baina surah wa rubah, antara pusat dan. Kalau auratnya perempuan di dalam sholat, kita bahas dalam sholat, itu semua anggota tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kaki, aurat. Rambut sekalipun sehelai, aurat. Jadi harus tidak boleh terlihat rambutnya sama sekali, dan juga kakinya tidak boleh terbuka sedikit. Dan meletakkan mukena itu di dagu, bukan di bawah, di dagu. Kalau meletakkan di sini, gak sah. Kenapa? Dagu sampai ini kiblat ini kalau menurut madhab kita Imam Syafi'i itu madhab Ainul Ka'bah, menghadap kepada Ainul Ka'bah, bentuk Ka'bahnya yang kita hadap, baik bagi yang dekat ataupun yang jauh, bagi yang di depannya Ka'bah ataupun yang bagian jauh seperti kita, tetap menghadap Ainul Ka'bah. Jadi kalau geser TV gak sah menurut Imam Syafi'i. Kenapa? Yang kita hadap itu Ainul Ka'bah, Ka'bahnya. Yang kita hadap Ka'bahnya. Kita nyimpang sedikit dari Ka'bah gak sah. Jadi harus pas. Karena itu kalau dekat harus yakin, yakin bahwa dia menghadap Ainul Ka'bah. Kalau jauh bonan, bonan mendekati keyakinan, di bawah keyakinan, di bawah keyakinan bahwa dia ini pas pada Ainul Ka'bah. Tapi kalau madhab yang lain, madhab yang lain seperti madhabnya Imam Malik, itu jihad arahnya Ka'bah, arahnya kiblat, arahnya kiblat, yang dekat maupun yang jauh, pokoknya arahi. Jadi walaupun misalnya kalau diukur ternyata tuh dia agak gak pas ya, Ka'bah agak miring, itu kok Ka'bah, gak ada masalah, yang penting arahnya. Kalau menurut Imam Malik, kalau menurut Imam Malik, misalnya kalau kita sholat di sini nih, kalau kita ukur sampai ke Ka'bah sana kita ukur, ternyata miring titik, aku mang sebayangi gak pas Ka'bah ini. Gak masalah kalau menurut Imam Malik. Kalau menurut Imam Malik, kenapa? Pokoknya arah, baik bagi yang dekat ataupun yang jauh. Paham ya? Kalau Imam Malik, kalau Imam Syafi'i harus Ainul Ka'bah. Ternyata kalau diukur gak pas Ka'bah, walaupun pucuknya lebih, misalnya ini Ka'bah, kita sholat ternyata kalau kita ukur itu di sini, ngadepnya itu ke sini, gak sah. Pokoknya kita harus ngadep Ka'bah, walaupun di pas sini atau pas sini atau pas tengah, gak ada masalah, yang penting Ka'bah. Kalau menurut Imam Ahmad, dekat harus menghadap Ainul Ka'bah, kalau jauh jihadul Ka'bah. Jadi kalau dekat Ainul Ka'bah, kalau jauh jihadul Ka'bah. Itu menurut Imam Ahmad. Paham ini? Lah Pak Iman, menghadap ini dengan dada ya, menghadap dengan dada, bukan kepala, dengan dadanya. Kalau itu kepala noleh-noleh itu tidak ada masalah. Tapi kalau tanpa ada hajat makruh, noleh-noleh tanpa ada hajat makruh. Tapi kalau ada hajat, tidak apa-apa. Contohnya salam, salam itu noleh, tidak sunnah, tidak makruh, sunnah. Tapi kalau itu bukan salam, noleh, apa hukumnya itu noleh? Tidak ada. Saking kepingin noleh, makruh. Kalau dadanya yang menoleh bisa batal. Kalau dadanya yang menoleh bisa batal kalau memang sudah berpaling dari Ainul Ka'bah atau Jihadul Ka'bah. Qa'iman berdiri. Mujawizan baina qadamai. Sejajar. Berdiri sejajar di antara dua kakimu. Jadi jangan satu maju, satu di belakang. Jangan gini, salipan atau gini, nah, sejajar antara kanan dan berdiri antara kaki kanan dengan kiri itu sejajar, jawisan benar benar. Kemudian renggang antara kaki ini renggang, bukan nepet. Biaya itulah tato muna, sekiranya kamu tidak gabungkan kakinya jajar gitu. Minimal satu cipta, minimal bisa antara kaki kanan dan kiri itu satu cipta. Ini bukan kuda-kuda kan titik kundu itu. Ini mau silat tapi ini mau sholat. Paham ini ya? Wastawi qa'iman, wastawi qa'iman, berdiri tegak yang lurus. kalau sudah berdiri tegak, wakro bacalah. Qul a'udzu birabbin nas. Bacalah qul a'udzu birabbin nas. Jadi kalau sudah berdiri tegak, bacalah qul a'udzu birabbin nas. Untuk apa? Tahassunan biha minasyaitonir rajim, penjagaan dengan surat ini dari setan yang terkutuk. Jadi supaya sholatnya itu bisa lebih fokus, lebih konsentrasi, lebih khusyuk, bacalah qul a'udzu birabbin nas untuk mengganggu godaan setan, jin ataupun was-was. Supaya benar-benar sholat kita itu jauh dari mikir yang lainnya. Wahdir qalbak ma anta fi wa farrighu minal waswas. Fokuskan hatimu dengan apa yang kamu kerjakan. Wahdir qalbak ma anta fi. Fokuskan hatimu. Konsentrasikan hatimu di dalam apa yang kamu kerjakan, di dalam apa yang kamu perbuat. Jadi kalau kita berbuat melakukan sesuatu itu harus konsentrasi. Jangan kita mendengarkan tapi ini tidak mungkin konsentrasi dengan apa yang kita dengarkan. Kenapa? Kita fokus garu-garu. Kita fokus main. Tapi ketika kita fokus mendengarkan, kita nggak akan mungkin bermain yang lain. Dalam segala perbuatan, di dalam segala perbuatan, khususnya sholat, konsentrasilah di dalam apa yang kamu lakukan. Katanya itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melihat ada seseorang yang sholat main jenggotnya. Sholat main jenggotnya. Katanya Rasulullah, lau khasha galbu hadar rajul, la khasha jawarihu. Kalau hatinya orang ini konsentrasi khusyuk, anggota badannya pun akan tenang. Tapi bergeraknya anggota badan, itu karena hatinya gak konsentrasi. Hatinya gak fokus. Orang fokus itu tidak mungkin kemana-mana, tenang. Inti makan, coba inti makan. Mikir oleh ya nih, nggak tahu ini. Yang inti makan itu lobok, yang inti makan itu asam, yang inti makan itu apa nggak tahu. Kenapa inti makan mikir yang lain? Tapi coba inti makan benar, inti bisa tahu yang inti ambil itu ada dagingnya atau apa yang akan inti ambil itu tahu. Konsentrasi. Sholat juga gitu. Setelah kita berdiri membaca Quran surah Al-Nas, kosongkan hati kita dari yang lain. Fokus dengan apa yang kamu lakukan. Wa farri'u minal waswas. Kosongkan dari segala macam yang mengganggu. Kepikiran ini, kepikiran itu, hilangkan, kosongkan, buang. Buang. Karena itu para sahabat itu kalau sudah mau masuk waktunya sholat, atau ketika datang waktunya sholat, segala yang membuat kepikiran itu dihilangkan. Dihilangkan. Apapun, dihilangkan. Jadi biar sholat itu gak kepikiran yang macam-macam. Kita kan enggak. Kadang Padahal kalau sekedar bersih aja cukup. Tapi kita enggak, harus bersih, harus harum. Tapi ketika menghadap Allah, enggak, asal-asalan. Ketika kita mau menghadap Allah, asal-asalan. Harumnya enggak, bersihnya asal-asalan. Bersihnya asal. Harus apa? Benar-benar rapi, benar-benar bersih dan harum dan menghilangkan segala yang lain. Itu mau menghadap presiden, lu cukup pikiran utang. Itu mau menghadap presiden, jangan kepikiran yang lain, fokus saja sudah. Mau menghadap presiden kepikiran utang. Ketemu presiden, kok udah bilang ketemu presiden akhirnya. Kenapa pikirannya nggak ada di situ, melayang ke sana kemari. Kita juga gitu, mau menghadap Allah, hilangkan. Jangan sampai kita menghadap Allah, kita banyak yang kita butuhkan dari Allah, banyak yang kita inginkan dari Allah, tapi konsentrasi kita hilang. Akhirnya gak dapat apa-apa kita dari Allah. Yang kita inginkan gak kita dapatkan. Wa man tunaji, siapa yang kamu munajat sekarang? Jadi di hadapan siapa kamu akan menghadap dan siapa yang kamu munajat? Wastahi an tunaji ya maulak biqalbin ghafirin wa sadrin mashhunin bi wasawisid dunya wa khaba'ithis syahwat. Maluklah kamu memunajat kepada Tuhanmu Allah dengan hati yang lalai, hati yang terpenuhi, mashhun, terpenuhi dengan was-was-was tentang dunia, terpenuhi dengan kejelekan dunia dan khaba'ithis syahwat. Kamu menghadap Allah, bermunajat kepada Allah, tapi hatimu lalai, tidak konsentrasi, tidak khusyuk. Apalagi sudah gak khusyuk, isinya kejelekan-kejelekan dunia, syahwat, hawa nafsu. Sholat mikir maksiat, sholat mikir maksiat, malu. Menghadap siapa, munajat kepada siapa, sedangkan kamu saat sholat bukannya mestinya kosong hanya untuk Allah, tapi kamu malah isi dengan yang lain, lebih-lebih kalau itu kemaksiatan melanggar Allah. Wa'alam, ketahuilah annahu ta'ala muttali'un ala sariratik wa nadhirun ila qalbik. Ketahuilah, ingat bahwa Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam hatimu dan melihat apa yang ada di dalam hati, di dalam diri. Makanya yang perlu kita bersihkan itu hati. Saat kita mau sholat, saat kita mau beribadah kepada Allah, kosongkan hati kita dari kejelekan dunia, dari keburukan dunia. Kenapa? Kita akan menghadap Allah, kita akan bermunajat kepada Allah, yang mana Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Lah malu kita munajat, tapi hati kita ini gak bermunajat juga. Hati kita tidak menghadap. Hati kita sibuk dengan yang lain. Malu, malu sekali. Ya, malu. Nah ini diantara adabnya. Kenapa? Fa inna ma yataqabbalu Allah min salatika bi qadri khusyu'ik wa khudu'ik wa tawadhu'ik wa tadarru'ik. Hanya saja Allah itu menerima dari salatmu dengan ukuran khusyuknya kamu, hadirnya kamu, konsentrasinya kamu. Wa'budhu fi salatika ka'annaka tarah. Beribadahlah kepada Allah di dalam sholatnya kamu, khususnya ka'anna katara, seakan-akan kamu melihatnya. Fa'ila takut tarau fa'inau yorak, maka jika kamu tidak meyakini bahwa Allah melihatmu atau kamu melihatnya,